بسم الله، الحمد لله. ini pertemuan ke-8 di kitab Syarh Qutbun Nadah karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita lanjutkan masih di pembahasan al-asmaul sittah. Setelah kemarin selesai dari pembahasan alamat i'rab dan syarat dia di i'rab dengan dhammah waw rafa alif nasab ya jernya. Kemudian beliau bahas di dua kata lanjutannya, itu masalah hamu dan anu. Kata beliau rahmallahu taala, wa inna ma qultu wa hamu ha, di matan kan dia katakan abu, aku, hamu ha, dia pakai ha, beliau pakai kan apa? Kenapa belum pakai hak? Kan begitu pertanyaannya. Belum bilang wa inna ma qultu hamu wa hamuha. Kedalam saya katakan wa hamuha pakai hak. Fa adabtul ham ila dhamiril muannas. Saya idopakan alham kepada dhamir muannas. Ha. Sama dengan kalau ka, abuka, akuka, aku hamuki. Dia pakaikan kepada dhamir apa? Muannas. Kenapa? Liubayyina annal ham qaribu zawjil mar'ah. Untuk saya jelaskan bahwasanya namanya ham itu pada asalnya kerabat dari suaminya seorang perempuan. Kerabat suami. Jadi kalau kerabatnya suami berarti hamuha. Ya kan? Hamuha. Ka'abi. Cuma lebih umum itu ham. Dan kalau diterjemahkan bahasa Indo kan biasanya ipar. Tapi alham itu umum, kerabat suami. Kerabatnya apa? Suami. Berarti masuk di dalamnya abi, bapaknya, ammi, pamannya, ibn ammi, anak pamannya, semuanya. Masuk di dalamnya. Ala annahu rubbama utliqa ala aqaribiz zaujah. Hanya saja juga ya ala ya. Tidak ada cetakan lain. Cetakan antum? Abu Abdullah, apa itu sebelum ala? Dan di situ wabni ammiha. Sudah itu? Apa? Muhammad, Mubar. Itu ni Mubar. Untuk anda lihat, anda jelaskan. Iya, cedok. Ala annahu. Kalau itu? Sama. Iya. Ala'annahu, tidak ada cetakan lain? Sama semua kan ala? Ala'annahu, rubbama utliqa ala aqaribiz zaujah. Dia, seharusnya yang biasa dipakai itu illa annahu. Kadang, lebih sama saja. Kadang, dia diletakkan untuk kerabatnya istri. Jadi asal penggunaannya itu diletakkan untuk kerabatnya suami. Hanya saja dia juga bisa diletakkan untuk kerabatnya apa? Istri. Berarti tidak ada masalah kalau dibilang abuhu. Paham? Seperti yang dikuatkan di mana? Waktu di Tufah. Seperti yang dikuatkan waktu di Tufah. Jadi penggunaannya memang kerabatnya suami. Makanya dibilang abuki, hamuki. Atau hamuha. Cuman bisa juga digunakan untuk apa? Kerabatnya istri. Berarti hamuhu. Kan kerabatnya istri berarti hamuhu. Iparnya si suami. Ya kan? Kalau tadi iparnya istri. Jelas kan? Itu penggunaannya. Walhan. Kalau han. Kila ismun. Yukna bihi an asma'il ajnas. Ini umum. Dikatakan bahwasanya dia adalah isim kata. Yang digunakan dengannya. Untuk asma'ul ajnas. Isim-isim jins. Dibilang hanu. Semua isim jins bilang hanu. Maksudnya bisa masuk di dalamnya ar-rajul wal faros semuanya. Iya, semua bisa dikatakan apa? Hanu. Nah, ini penggunaan kita ini. Semuanya hanu. Iya, motormu anu. Iya, mobil anu, baju anu. Kan semua begitu. Ini umum penggunaan pertama. Iya. Maghari dhali dan selainnya. Maksudnya rojul, faro, semua kata-kata jenis bisa dipakaikan hanu. Wasila dan dikatakan ini penggunaan yang khususnya. Khususnya dia. Amma yustakbahu tasrihu bih. Digunakan untuk apa-apa yang tidak baik untuk disebutkan dengan jelas. Semua yang tidak baik, tidak bagus disebutkan dengan soriha, dengan jelas, maka dipakaikan kata apa? Hanu. Paham ini? Ini penggunaan lebih khusus, tapi umum juga. Khusus maksudnya khusus perkara yang tidak enak disebutkan secara langsung. Paham ini? Tapi umum semuanya. Apa saja yang tidak ingin disebutkan, sulit atau tidak enak disebutkan secara langsung, pakai kata apa? Hanu. Ya, wakilah, dan ini yang paling khusus lagi, anil farji khasa, khusus untuk farj. Ini yang kita bilang penggunaannya di mana? Ya, di Jawa. Biasanya kalau bilang anu, berarti yang itu. Paham kan? Untuk farj. Ini paham maknanya ini? Ini makna han dan penggunaannya. Ya, makna dan penggunaannya. Kemudian beliau bilang wal afsa istimal han kagodin. Yang paling fasihnya penggunaan han itu sama dengan godin. Maksudnya ya dengan i'rab harakat zahir godan, godin, godun sama hanun, hanan, hanin itu penggunaannya. Tidak dipakai dalam bentuk ismul asmaul khamsa. Itu yang paling fasihnya syarat. Idza stumil han ghair mudaf kana bil ijma' manqusa. Ai mahdhuf al Mu'raban bil harakati kasairi akhwatihi. Beliau bilang apabila han digunakan tanpa mudhaf, tanpa diidhofakan, maka sepakat dia digunakan dalam bentuk mangkuson. Maksudnya apa artinya mangkus? Bukan isi mangkus. Maksudnya mangkuson maksudnya mahdhuful lam, dihilangkan lamnya. Kan tadinya kan hanuka. Ada baunya kan? Itu lamnya itu. Kalau tanpa diidhofakan, sepakat bahwasanya dia tanpa lam mengucapkannya. Hada hanun ro'aitu hanan kami marortu bihanin. Jelaskan teman. Maksudnya kalau dia tidak diidhofakan. Tidak diidhofakan, maka disepakati kalau dia mangkus. Iya. Di'irab dengan harokat. Seperti seluruh saudara-saudaranya yang lain, saudari-saudari yang lain, sama dengan antum bilang, hada abun, rapatkan pintu yang terakhir masuk. Hada abun, ro'aitu aban, marartubi abin. Sama begitu. Hada hanun, ro'aitu hanan, marartubi hanin. Dengan irob yang dohir. Takul hada hanun, ro'aitu hanan, marartubi hanin. Kama takul, yujibuni godun wa asumu godan etakaftu fi godin. Sama dengan irob harokat apa? Dohin. Ini kalau dia tanpa idopa. Karena memang syaratnya harus mudoh. Iya. Wa idastu mila mudohan. Sekarang bagaimana kalau dia digunakan dalam keadaan dia mudoh? Ada mudoh pun ilainya. Fajumhurul arabi fasta'amiluhu kadali, maka mayoritas Arab menggunakannya juga sama seperti itu tadi yang pertama. Makanya tidak dibilang, tidak disebut dalam asma'ul khomsah. Karena mayoritas Arab menggunakan walaupun dia mudhaf sama dengan yang pertama tadi. Hada hanuka, ro'aitu hanaka, marotu bihanika. Dalam makna umumnya, ya, masa marotu bihanak, bihanik. Maknanya yang umum, maknanya yang umum, makna yang pertama. Bisa kuda, bisa laki-laki. Paham maksudnya? Iya. Ini dengan itu, irobmu. Lihat. Fatakul hadha hanuka. Waro'aitu hanaka. Wa marortu bihanika. Ini yang tadi, yang makna umum ini. Kama yak'aluna fi godi. Sebagaimana mereka lakukan pada apa? Godi. Mereka bilang apa? Yu'jibuni godak. Yu'jibuni goduka. Tamin. Ya. Wa asumu godaka. Itakaptu fi godik. Ada paham ini? Sama penggunaannya. Wa ba'duhum sebagian mereka. Jadi mayoritas itu malah tidak ikut ismul tidak ikut asmaul al-khamsa. Itu mayoritas. Wa ba'dhum sebagian Arab yujrihi majra abwah. Sebagian Arab memperlakukannya seperti diperlakukannya ab dan ah. Fa yuribuhu bil hurufi tsalatsa. Maka mereka mengirupnya dengan huruf yang tiga. Fayakulun, fayakul, hadahanuk, paraitu hanak, wa marutu bihanik. Wahya lugatun qalila. Dan dia adalah bahasa yang sedikit. Pak Mubar, katanya kemarin Mubar bilang, kenapa enam? Iya kan? Karena ada orang Arab yang mengatakannya. Iya kan? Ini bahasa yang sedikit. Makanya kita katakan di lima. Karena ini sedikit yang begini. Mayoritas Arab tidak memasukkannya. Iya. Dakaru hasti bawai. Disebut oleh si bawai datang dari orang Arab seperti itu. Walam yattali alaih al-farroh. Sementara Al-Faruq tidak mendapatkannya seperti itu penggunaannya. Itu Al-Faruq hanya mendapatkan dia tidak pakai waw alif ya. Al-Faruq. Wala az-zujaji. Tidak pula didapatkan oleh az-zujaji. Rahmahullah. Fa'atqatahu min iddati hadil asma. Maka mereka berdua menjatuhkannya, menghilangkannya dari jumlah isim-isim ini. Wa'addaha khomsah. Dan keduanya mengatakan dia cuma berapa? Lima. Paham kan? Itulah alasannya kenapa dibilang Asmaul Khomsa. Karena Han ini mayoritas Arab tidak memasukkannya ke situ. Jelas kan? Wal mutanna. Maksudnya illal mutanna. Masih sambungan di matan. Kan kemarin kan illal asma asitta. Asmaul Khomsa atau asma asitta. Sekarang illal mutanna. Ini termasuk yang dikecualikan. Dari Irob dengan Domar, Panasob dengan Fathaja dengan Kasro, Jazm dengan Su. Suku. Yang dikecualikan adalah al-mutanna. Kazaidan. Sebenarnya Zaidan. Fayurfa'u bil aliti. Maka dia itu dirofa dengan alif. Wa jam'al mudhakari salim. Maksudnya illal jam'al mudhakari salim. Kecuali juga jam'al mudhakari salim. Kazaidun. Fayurfa'u bil wawi. Dia dirofa dengan waw. Jadi disatukan, disebutkan dulu mutanna rofa'nya. Jam'al mudhakari salim rofa'nya. Mana nasab dan jarnya? Sekaligus. Karena sama-sama alamat ya. Isim mutanna dan jamak mudzakkar salim. Kan ringkasan supaya pendek. Iya. Wa yujarrani. Dan keduanya dinasab. Maksudnya siapa? Mutanna dan jamak mudzakkar salim. Wa yusabani. Dan keduanya dinasab. Maksudnya keduanya dijar dan dinasab. Bilya. Dengan ya. Sama semuanya. Paham kan? Wakila wakil tamat domirikal mutanna. Maksudnya belum membahas sekarang yang mulhaq terhadap isim mutanna. Yang mulhaq terhadap isim mutanna. Kata belum wakila wakilta. Demikian pula diikutkan kepada i'rab isim mutanna. Kila dan kilta. Ma'ad domiri. Tapi syaratnya kalau dia bersama domir. Maksudnya kalau dia mudhaf kepada domir. Maka kal mutanna. Maka dia di'irab seperti isim mutanna. Wakada. Demikian pula itnan watnata mutlako. Demikian pula itnan watnata secara mutlak. Maksudnya tanpa syarat. Walaupun tidak diidofakan. Tetap diikutkan kepada isim mutanna. Wa in rukiba. Bahkan walaupun dia ditarkib bersama kalimat puluhan. 12, 22, 32, 42. Paham kan ini? 52. Pokoknya walaupun disusun bersama yang lain, tetap dia diirup dengan apa? Irupnya isim? Mutanna. Jelas ini? Padahal kalau dibilang 12, itu kan mabni. Iya kan? Tapi khusus angka 2, enggak. Dia tetap apa? Mu'ar. Ini dibilang mutlak kok. Tanpa syarat. Wa ulu wa isrun wa akhwatu. Sudah selesai isim mutanna. Sekarang mulhaq terhadap jama mudzakkar salim. Wa ulu wa isrun dan saudara-saudaranya isrun. Maksudnya 20, 30, 40, 50, kali 50-an. Sampai 90. Wa alamun wa ahlun wa wabilun wa arudun wa sinun wa babu. Sinun dan babnya sinun. Maksudnya kata-kata yang semisal dengannya. Idun, izun. Yang sama dengan wazannya. Wa banun wa illi wa illiyun wa shibuhuhu. Dan yang serupa dengannya. Kal jama. Maka ini di irob seperti jama mudakar sa'al. Paham kan? Mudah. Syarah. Al-babu sani wal-babu salib. Bab kedua dan bab ketiga, mimma kharaja 'anil asli, dari yang keluar dari asal irob, al-mudanna ka Zaidan wal Umaran, al-mudanna seperti Zaidan dan Umaran, wa jam'u mudanna ka Salim ka Zaidun wal Umarun, wa ammal mudanna fa innahu yurfa'u bil alif niyabatan 'anil dhamma. Adapun mudanna maka dia dirofa dengan alif sebagai pengganti dari dhamma. Wa yujar wa yunsab bil ya niyabatan 'anil kasra wal fathah. Dan dijad dan dinasab dengan ya sebagai pengganti dari kasro dan fathah. Maksud ini namanya dilipat ini. Maksudnya dijad dengan ya pengganti dari kasro. Dinasab dengan ya pengganti dari fathah. Maksud ini kasro kembali ke jad. Kan dia bilang, lihat urutannya. Yujar wa yunsab. Anil kasro wal fathah. Pasangan itu. Paham gak ini? Tak? Antum paham maksudnya? Maksudnya dinasab dan dijad dengan ya. Sekarang, niabatan dengan kasro ketika dijad. Wal fatah ketika dinasab. Begitu maksudnya. Hal ini sesuai dengan urutannya sebut sebelum. Takut antum pada ja'ani Zaidan. Ra'aitu Zaidain. Marutu bi Zaidain. Mudah. Wa hamalu alaih. Mereka ikutkan atasnya. Hidarika padahal itu pada isim mudhan arba'ata alfaz, empat lafaz. Lafdain bisyartin, dua lafaz dengan syarat, walafdain bighairi syartin, dua lafaz tanpa syarat. Jadi empat ya. Falafdan alladan bisyart. Maka dua lafaz yang kedua dengan syarat, kila wa kilta. Kila dan kilta. Wasyartuhuma, syarat keduanya, ayyakuna mudhafaini ila dhamir. Harus keduanya diidofakan kepada apa? Domir. Harus ke domir. Kalau isim dohir lain. Takut antum katakan. Ja'ani kilahuma. Waro'aitu kilaihima. Wa marotu bikilaihima. Ya. Baik. Kana mudofain ila dohir. Kalau dia diidofakan kepada dohir. Kana bil alifi ala kulli hal. Maka dengan alif di setiap keadaannya. Takut ja'ani kila akhwaib. Waraitu kila akhwaik, pemarutu bi kila akhwaik, haikunu irobuhuma hina idin biharokatin muqaddaratin fil alif. Maka irob, keduanya ketika itu, dengan harokat yang disembunyikan di mana? Di alif. Li'anahuma maksuron, karena ketika itu dia di irob seperti isim, maksur, kalfata wal aso, seperti al-fata dan apa? Al-aso. Wa kadal qawl fi kilta. Demikian pula contoh dalam kilta. Takul antum katakan kiltahuma. Rob'an ini robba. Kiltaihima jaron wa nasba. Jer dan nasabnya. Wa kilta uhtaik bil alif fil ahwal kulliha. Dengan alif pada seluruh keadaan. Karena dia distandarkan pada apa? Isim? Dohir. Jelaskan. Selesai ini dengan syarat. Dan syaratnya terpenuhi. Walafdon alladan bigori syarat. Dan ada dua lafaz yang tanpa syarat. Yaitu itnan watnatan. Itu dibilang mutlak tadi. Tanpa syarat. Takulah dikatakan. Ja'an itnan watnatan. Waro'aitutnain watnatain. Wamarotu bitnain watnatain. Patutibuhuma irob al-musanna. Maka keduanya diirob dengan irob isim. Mutanna. Wa in kana mudhafain, walaupun dia tidak diidhofakan keduanya itu. Wa kada turibu huma iraba idza kana mudhafain lidhommi. Demikian pula antum irab dia keduanya kalau dia mudhaf kepada dhamir umum. Nah, contoh itnahum. Nah, au lidhahi atau dia disandarkan pada dhahir. Nah, itna akhwaik sama saja. Au kana murakkabain mal asyara atau dia disusun bersama kata 10. 10 maksudnya 12. Nah ja'anitna asyara. Ra'aitutnai asyara. Marutubitnai asyara. Mura. Mudah kan? Selesai. Wa amma jam'ul mudhakar salim. Adapun jam'ul mudhakar salim. Fa innahu yurfa'u bil wawi wa jar wa yunsab bil ya. Sesungguhnya dia dirofa dengan waw, dijar dan dinasab dengan ya. Takul antum katakan. Ja'ani az-zaidun. Wa ra'aitu az-zaidin. Marutubit zaidin. Wa hamalu alaihi fi dhalika al-fadl. Mereka ikutkan atas hal itu pada jamak mudzakkar salim beberapa lafaz minha diantaranya ulu. Kami ulu. Mereka ikutkan kata ulu. Ini isim jamak, tidak ada mufradnya dalam lafaz. Tidak ada mufradnya dalam apa? Lafaz. Qala ta'ala wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu ulil qurba. Lihat, pertama ulu, kedua uli. Pertama rofa sebagai fa'il dari ya'tali, yang kedua nasab sebagai maf'ulun bih dari yu'tu. Paham kan? Jelas kan? Fa'ulu fa'il wa alamat rafil maw wa uli maf'ul wa alamat nasbil ya. Wa qala ta'ala, ini contoh untuk jar, inna fi dhalika la dhikra li ulil alba, di jar ada majrurun wa alamat jarihi ya. Ini di jar alamat jarnya adalah apa? Ya. Wa min haisrum, yang diantara yang diikutkan dengan jamak mudzakkar salim adalah isrun. Wa awatuhu wa akhwatuhu ila tis'in, dan akhwatnya sampai ke 90. Paham kan? Sampai ke berapa? 90. Artinya antara itu, mulai dari 20 sampai 90. Takul ja'an isrun wa ra'aitu isrin wa marartu bi isrin. Paham kan? Wa kadzalika taqulu fil baqi, demikian pula antum katakan pada sisanya. Wa minha ahlun, di antaranya juga adalah apa? Ahlun. Ahlun. Iya. Ahlun. Di antara yang diikutkan ini adalah apa kata apa? Ahlun. Qala Allah Ta'ala, syagalatna amwaluna wa ahluna min awsa timatu tu'imuna ahliku, mansub ila ahlihim abada, majrur, cuman dihilangkan nunnya, ya kan, karena dia mudhaf. Al awal fa'il wa tsani maf'ul wa tsalits majrur, gampang. Wa min hawabilun wa jama' liwabil, wabilun jama' liwabil wa hal matar ghazir. Cuma pertanyaan ini kan berarti ada mufradnya, paham kan? Ya kan, ada mufradnya, ya kan? Kenapa diikutkan bukan dimasukkan saja? Karena ini jama untuk ghalib akil, jama untuk yang tidak berakal. Syarat yang dijama ke jama mudzakkar salim harus jama apa? Berakal. Paham kan? Maka dia mulhaq. Mulhaq, bukan jama mudzakkar salim, walaupun ada mufradnya. Wa min haradun bi tahdhiti ra, di harakati ra-nya. Aradun, di harakati ra-nya. Wa yajuzu iskanu fi darurati syair, boleh juga disukun dalam darur syair. Maksudnya dibaca apa? Ardun. Wa min hasinun wa babu, di antara juga yang diikutkan adalah sinun dan babnya sinun. Apa maksudnya? Wa hiya kullus is kullus min thulathi hudifat lamu. Dia adalah setiap semua isim thulathi yang asalnya tiga huruf yang dihilangkan lamnya. Wa uwidu anha ha'u ta'nid, dan digantikan dengannya adalah ha' ta'nid. Ala taro anna sanah asluha sanahun au sanahun, begitu maksudnya. Ya? Asalnya itu sana adalah apa? Sanahun atau apa? Sanahun. Itu waw dihilangkan dan diganti dengan apa? Ha'u ta'nid. Ha'u ta'nid maksudnya tak marbutah. Tentu paham ini. Kan dia bilang tadi, dia adalah setiap isim solati yang dihilangkan lamnya, itu hilang wawnya atau hilang ha-nya. Kan asalnya sanahun atau apa? Sanahun. Hilang lamnya, yaitu waw atau ha-nya. Wa uwidu anna ha'u ta'nid, kemudian diganti dengan ha' ta'nid. Ha' ta'nid maksudnya tak marbuto. Ha' ta'nid maksudnya siapa? Tak marbuto. Jelas ini? Jadi sanahun, sanahun menjadi sanatun. Setiap yang begitu ceritanya, maka ikut ke sini kalau dijamak. Kan seharusnya dia jamak mu'anas salim, karena dia mu'anas. Tapi sekarang bentuknya jamak ke jamak mudakar. Maka dia diikutkan. Bidalil ikunin fil jam'i bil alif wata. Kenapa kita bisa tahu kalau dia aslinya lamnya adalah waw atau ha? Dengan dalil ucapan mereka ketika mereka jamak dengan alif dan ta, maksudnya ketika mereka jamak dengan jamak mu'anas salim, mereka bilang sanawat, sanahat. Berarti ada lamnya yang hilang. Iya kan? Iya, sanawat atau apa? sanaha. Falamma hadabu minal mufradil lama, tatkala mereka menghilangkan dari mufradnya lamnya, wahyal waw abil ha, yaitu waw atau ha, awwadu anha hautan, ha tani. Maka mereka menggantikannya dengan ha tani, yaitu ta marbutoh tadi, sanatun. Sudah paham ini ha tani? Tak, jadi ada ta tani, sekarang ada lagi apa? Ha tani. Ta tani sakinah, yang disukun. Ha tani maksudnya ta marbutoh. Dinamakan ha tanis karena kalau berhenti pakai ha. Paham kan? Kalau karena dia kalau dia berhenti pakai apa? Ha. Jelas kan? Terus kenapa namanya tanis? Karena menunjukkan atas siapa? Mu'annas. Paham kan? Misalnya muslimatun. Oh, perempuan. Kalau berhenti muslimah. Pakai ha. Jelas ini? Jelas penamaannya? Alhamdulillah. Aradu fi jam'i taksir. Mereka inginkan sebenarnya jamak taksir. Jadi ini sebenarnya sinun. Tamin. Itu jamak taksir itu. Bukan jamak mudzakkar salim. Mereka inginkan adalah jamak taksir. Ayat ja'alu ala surati jamak mudzakkar salim. Tapi mereka jadikan bentuknya seperti jamak mudzakkar salim. A'ni makhtuman bil wawi wa nun. Rofa. Yaitu maksudnya ditutup dengan waw dan nun ketika rofa. Wabil ya' wa nun jar wa nasba. Ketika dengan ya' dan nun ketika jar dan nasab liyakuna dalika jabaron lima fatahu min hatil lam, agar supaya hal itu menjadi pengganti terhadap apa yang luput darinya berupa penghilangan apa lam. Wa kadzalikal qaul fi nadairihi, demikian pula ucapan pada yang semisal dengannya. Wa ya idh idun wa idun, sama kan, sama semua itu. Idh wa'izun, kubah, kubun, kulah, kulun, wanahudhalik, dan semisalnya. Yang semisal dengannya, semua kata yang dihilangkan lamnya, terus diganti dengan apa? Ha'ut ta'nis. Dijamak menjadi jamak taksir, tapi bentuknya apa? Jamak mudzakkar salim. Maka mulhaq namanya. Mulhaq namanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, alladina ja'alul Qur'ana idin. Anil yamini wa anil shimali izin. Sama. Wa mimma humila ala jam'il mudzakkar salim fil i'rab banun. Dan di antara yang dibawa ke jama' mu'anas mudzakkar salim dalam i'rab adalah banun. Banun. Wa kadalika illiyun. Demikian pula illiyun. Wa ma'asbahahu. Dan apa yang semisal dengannya. Mimma sumia bihim minal jumu'. Masya Allah. Langsung dia kasih kaidah. Dari apa yang diberi nama dengannya berupa jama'. Paham? Jadi ini illiyun. Ya memang. Dia ada mufradnya. Berakal. Tapi ini sudah diberikan nama menjadi illiyun. Sama dengan kalau kita kasih nama Zaidun. Satu orang tapi dikasih nama apa? Zaidun. Maka irobnya siapa? Ikut siapa? Jama mudzakkar salim. Kalau dia jama dari Zaid. Ya namanya jama mudzakkar salim. Tapi kalau dia nama orang. Sudah dijadikan nama Zaidun. Maka diikutkan namanya mulhaq. Aduh paham ini? Mulhaq namanya. Alataro. Anna illiyin. Fil asli jama' ili. Pada asalnya itu jama' ili. Falukila andalikal ma'na. Maka dipindahkan dari makna itu. Wasumia bi alal jannah. Dan dinamakan dengannya tempat yang tertinggi dalam surga namanya illiyun. Wa urib hadal irab nadaron ila asli. Di Irob dengan Irob ini karena melihat kepada apa? Asalnya. Asalnya ada mufradnya. Paham? Kala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kalla idak, inna kitab al-abrari lafi illiyin. Wa ma'adraka ma'illiyun. Jadi kalau Zaidun bukan ja'a Zaidunu. Nah? Ja'a Zaidunu. Atau ra'aitu Zaiduna. Martubi Zaidini. Bukan. Paham kan? Tapi dia bentuknya sudah jamak mudzakkar diikutkan. Fa'ala dzalika sumiyat rajulan, fa'ala dzalika idza sum idza sammaita rajulan. Maka di atas dasar ini, kalau antum kasih nama seorang lelaki dengan kata Zaidun. Paham? Antum kasih nama dengan apa? Zaidun. Ya, misalnya ada Reza nanti ya, lahir anak laki-lakinya Reza mudzakkar nilai. Ada dia? Mana? Oh ada nih. Iya. Lahir anak laki-lakinya, dia kasih nama dengan Zaiduna. Paham gak ini? Ya sudah, irobnya apa ini? Ikut jama mudakar zalim. Bukan jama mudakar zalim. Kulta hada Zaidun, ra'aitu Zaidin, marotu bi Zaidin. Lihat. Fatu'uribuhu, maka antum irob dia, kamu irob dia, kama tu'uribuhu hina kana jama. Sebagaimana antum irob ketika dia menjadi jah. Sensei, lanjut. Masih kuat. Lanjut. Entah. Sudah berapa lama? Baru berapa? Oh, baru 30. Lanjut. Wa'ulat. Wa'ulat. Masya Allah. Ini aneh ini. Maksudnya termasuk yang dikecualikan. Adalah ulat. Lalu mulhaknya dulu. Wa majumi'a bi'alif mu'ata'in mazidatain. Belum tak bilang jama mu'ana salim. Karena tidak semuanya yang di jama mu'ana salim itu salim. Maka belum keluar dari nama itu. Tanggan. Belum langsung bilang. Wa'ulat. Dan apa yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Mau selamat ataupun tidak selamat. Yang penting ada alif dan ta tambah. Paham? Dia namakan. Jadi dia tidak bilang, belum tidak bilang jamak mana salim. Tapi apa yang dijamak dengan alif dan ta. Tambahan. Wa'ulatunnya bihi min umat. Dan apa yang diberi nama dengannya dari keduanya. Ayun sabu bil kasrah. Maka dia dinasab dengan kasrah. Kenapa tidak ada ropa dan jernya? Kan ini belum cuma bahasa yang apa? Yang keluar dari asal. Karena dia kalau di ropa, doma. Kalau di jern, kasrah. Yang belum bahasa apanya? Kan cuma yang keluar. Karena ini, yang keluar dari asal. Nah, khalaqallahu samawati wa astafal banati. Syarat al-babu rabi mimma kharaja anil asal. Bab yang keempat dari yang keluar dari asal. Majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Apa yang dijama dengan alif dan ta tambah. Kahindat wa zainabat. Fa innahu yusabu bil kasrati niyabatan lil fatah. Semuanya dia dinasab dengan kasro sebagai pengganti dari fatah. Takul antum kada ra'aitul hindati wa zainabat. Qala Allah ta'ala qalaqallahu samawat wa astafal banat. Fa'amma fi rofi wal jar fa'innahu ala lasa. Ada pun rofa dan jar itu di atas apa? Asal. Takulu ja'atil hindatu fa'tarfa'uhu bidhamma. Antum rofa dia dengan dhamma. Wa marotu bil hindati fa'tajurruhu bil kasra. Antum jar dia dengan apa? Kasra. Wala farqa baina dhalika ayyakuna musamma hadal jama' mu'anasan bil ma'na. Tidak ada bedanya. Antara yang diberi nama dengan jama' ini adalah mu'annas dengan makna. Maksudnya perempuan dengan makna bukan dengan lafad. Seperti hin. Hin itu kan lafadnya mulekar. Tapi maknanya apa? Mu'annas. Maka jamaknya hindat. Sama saja. Atau mu'annas dengan tak. Maknanya mulekar. Tapi dia mu'annas dengan apa? Tak. Makanya tidak dibilang jama' mu'annas salim. Karena bisa laki-laki di jama ke sini. Yang penting mu'anas apanya? Lafanya. Seperti tolha. Tolha. Tolha. Lihat. Tolha. Jamanya apa? Tolha. Anda paham ini? Ini mu'anas apanya ini? Kenapa di jama? Mu'anas apanya? Lafatnya. Kau bitala makna. Atau mu'anasnya dengan ta dan makna. Maksudnya ada ta-nya terus maknanya juga mu'anas. Jami'an semuanya. Ka Fatima wa Fatima au bil alif al maksura. Masya Allah. Atau dia itu mu'annas dengan alif maksura. Jadi dia lebih umum. Paham? Tidak harus mu'annas. Atau dia mu'annas bahkan dengan apa? Alif maksura. Karena ada beberapa kata dalam bahasa Arab. Dibedakan antara mu'annas dan mudakar itu pakai alif. Paham ini? Misalnya Akbar Kubro. Iya kan? Ahmar Hamro, tapi itu alif mamdudah. Ini mu'anasnya dengan alif maksura. Sama juga, dijama juga di sini. Seperti hubla, hublayat. Ini kan alif bengkok. Kalau dijama, ya kembalikan ke mana? Ke asalnya itu. Alif bengkok asalnya apa? Iya. Alif mamdudah. Bahkan kalau dia adalah mu'anas dengan alif mamdudah. Karena ada beberapa kata juga dalam bahasa Arab. dibedakan antara mudzakkar dan muannas dengan alif mamdudah seperti tadi. Ahmar, hamra'u. Apa yang membedakannya? Alif mamdudah. Maka dijama juga. Seperti sahara, saharawat. Paham gini? Hanya saja ini ada cerita sedikit dia, tapi dalam ilmu sorof. Yaitu hamzah itu kalau dia merupakan tambahan. Hamzah itu kalau tambahan untuk membedakan antara mu'anas dan mudakar ketika dijamak ke jamak mu'anas salim. Itu jamak yang ditambahkan alif dan tak, dia diganti menjadi waw. Tidak jadi hamzah. Dia diganti menjadi apa? Waw. Seperti ini, sahra'u menjadi apa? Sahra'wat. Waw itu dari mana? Dari hamzah. Waw itu dari mana? Dari hamzah. Jelas? Au yakunu musammahu mudzakkaron, ya, atau bahkan dia yang diberikan nama untuk laki-laki ka istabal, istablu, bisa juga istabalat, hammam, ini kan laki-laki kalau antumnya ada menjadi apa? Hammamat. Jadi ini lebih umum, tidak harus apa? Perempuan. Ini yang paling terakhir ini simai. Didengar dari orang Arab, mereka jamak ke jamak mana? Salim. Karena agak sulit kita cari contoh, maksudnya mau diumumkan. Paham kan? Karena asalnya kalau laki-laki yang berakal ya dijamak ke jamak mudzakkar salim. Kalau tidak berakal ya jamak taksir. Tapi ada beberapa kata dijamak ke jamak mana salim. Seperti ini. Wa kadzalika lafar ko baina ayakuna ko disalimat tihi. Demikian pula tidak ada bedanya antara apa yang selamat padanya. Paham ya? Binyati wahidi, bangunan mufradnya. Paham ini? Tidak ada bedanya antara padanya yang selamat bangunan mufradnya. Kadohmatin, jamannya dohmat. Selamat? Maksudnya dalam bentuk mufradnya. Ada perubahan? Kan tidak. Dohmat menjadi jamannya dohmat. Tetap selamat mufradnya. Au taghayyarah. Atau berubah bentuk mufradnya. Makanya dibilang yang penting ada tambahan alif dan tak. Selamat atau tidak. Tambah ini. Selamat atau tidak. Tapi jangan kasih ini pemula. Kasihan. Bilang tadi jamak muannas salim. Kata sajadah. Ya sajadah. Disukun jimnya. Langsung tiba-tiba jamaknya sajadat. Paham kan? Ya. Sajadah menjadi apa? Sajadat. Hubla. Hublayat. Lihat, berubah kan? Tadinya alif kan menjadi apa? Ya. Sahrawat. Sahro menjadi sahrawat. Tadinya apa? Hah? Sahro pakai hamzah kan? Tiba-tiba di jamaknya apa? Wow. Selamat atau tidak? Tidak. Paham kan ini? Makanya dibilang yang penting. Ada alif dan tak tambah. Tambahan. Alataro. Tidakkah antum melihat? Annal awal murah muharrakun wasatuhu. Bahan pertama diharukati tengahnya. Wasani kulibat alifuhu ya'an. Yang kedua diubah alifnya menjadi ya. Wasalit kulibat hamzatuhu wawa. Yang ketiga diubah hamzanya menjadi apa? Wow. Walihada, ini alasannya beliau. Oleh karena inilah adaltu an qawli aktsarihim, saya berpaling, saya menghindari dari ucapan kebanyakan mereka jam ul mu'anatis salim. Belum nak bilang begitu karena itu semua tadi itu alasan. Paham kan? Ila an qultu kepada ucapanku al jama' bil alif wat ta. Jama' dengan alif dan ta li'a umma. Ya, jam al mu'annas wa jam al mudzakkar. Supaya lebih umum jama untuk mu'annas atau jama untuk mudzakkar. Wa ma salima fihi al mufrad wa ma taghayyar. Dan apa yang selamat padanya mufradnya dan apa yang tidak selamat itu yang berubah. Jelas ini? Itulah beliau kenapa bilang begitu. Kemudian wa qayyadtu al alif wa ta' bi ziyadah. Saya ikat alif dan ta' itu dengan kata tambahan. Kan beliau bilang kan, dijama dengan alif dan tak mazidatai. Iya, beliau tidak cukupkan apa yang dijama dengan alif dan beliau bilang tambah. Liyah kurujana supaya mengeluarkan contoh baitun abiyat Ya ada alif dan ta kan, tapi kan tanya apa? Asli. Kan begitu. Wa mayt amwat. Mayt menjadi apa? Amwat. Ya ada alif dan ta. Fa inna ta fihi ma asli ya. Ta pada keduanya ini asli. Fa yusoban bil fathati alal asli. Maka kalau ini ya dinasab dengan apa? Fathah di atas apa? Asal. Takul sakantu abiyatan wa hadartu amwatan. Qala Allah Ta'ala wa kuntum amwatan fa ahyakum. Jelas gitu ya. Wa kadzalika nahkudatin. Ha, guzatin. Gimana ini? Fa inna ta'fihima. Sungguh tak pada keduanya. Wa in kanat zaidatan. Walaupun itu adalah asli. Illa annal alif fiha. Walaupun dia adalah tambahan. Illa hanya saja. Annal alifa fihima asliya. Hanya saja alif pada keduanya itu asli. Maksudnya gimana? Jadi ini kata. Ada masalah sedikit. Iya. Ini kata ada masalah. Sedikit saja masalahnya. Iya. Yeah. Ini yang goziun da'yun. Kata kalau mufradnya fa'ilun, ini kan fa'ilun. Kalau mufradnya fa'ilun, mufradnya. Paham enggak ini? Dan huruf huruf terakhirnya mufradnya fa'ilun, huruf terakhirnya adalah huruf illah, maka jamak taksirnya wazannya adalah fu'alatun. Jamaknya adalah apa? Fu'alatun. Paham gak ini? Paham dulu ini? Ini tuh ada kaidah jamak. Karena jamak taksir itu, orang bilang lihat di kamus. Enggak. Jamak taksir ada wazannya. Ada ketentuannya. Tapi disorob, dipelajari. Disorob, dipelajari. Orang dasar bilang ya jamak taksir, simak lihat kamus. Enggak. Ada jamaknya. Ada wazan-wazannya. Kalau mufradnya begini, pasti begini jamaknya. Berdasarkan penelitian. Nah, ada disorob nanti. 25 wazan jamak taksir. Ya, tapi jamin dulu pikirkan. Ya. Jadi kalau ada kata begini, qa'ilun, mufradnya huruf terakhir huruf illah, maka dia dijamak menjadi fu'alatun. Jamak dulu ini, ghaziyun. Ghaziyun apa jamaknya? Fu'alatun. Apa? Guza yatun. Da'in. Hah? Dua. Yatun. Ayo sekarang antum akan tahu itu aslinya. Dua yatun. Dua yatun. Paham gak ini? Nah, setelah itu kena koedah dia. Ada ya berharokat sebelumnya fathah. Maka dia ganti menjadi ahli. Betul gak itu? Betul. Ini kan guzayatun. Ya berharokat. Sebelumnya apa? Fathah. Maka dia diganti menjadi? Ahli. Menjadi apa? Alif. Jadikan? Guzatun. Sekarang antum tanya. Tanya cocok tambahan kan? Alifnya? Asli. Asli. Sudah tahu dari mana asli? Kan itu dia dari ya asli. Ini kan pengganti dari huruf asli. Paham ini? Jadi dua yatun menjadi? Duatun. Paham? Ini alifnya asli. Dari mana asli? Karena aslinya ya itu. Lamfi'in. Paham ini? Jadi harus alif dan ta'nya itu tambahan. Kalau ta'nya asli, enggak. Alifnya asli, enggak juga. Paham ini? Ah, ini masalahnya. Mudah. Jadi kata beliau rahimallahu ta'ala. Ala taru annal asla. Lihat. Paham ini? Jelas beliau bilang. Wa ikanat za'idatan illa annal alifa fihim asliya. Walaupun dia adalah tambahan hanya saja alif pada keduanya asli. Li'annaha munqalibatun an aslin. Kan dia diganti dari asli. Ala taru annal asla. Tidakkah antum melihat bahwasanya asalnya qudayatun wa guzawatun? Li'annahuma min qadaitu wa guzaitu. Maksudnya fi'ilnya, asalnya. Cuma agak sulit kalau beliau bilang dari qadaitu guzautu. Maksudnya kalau qadaitu guzautu kan agak sulit dipikirkan. Harusnya bilang saja aslinya goziun, tak kodiun, itu lebih mudah. Karena itu mufrad yang dijamak, bukan fi'il. Bukan apa? Fi'il. Ini yang dipahami. Min qadaitu wa ghazaitu. Falamma taharrakat bil wawu. Tatkala berharokat wawunya. Yaitu yang pada kata itu tadi. Qadayatun ghuzawatun. Iya kan? Tatkala berharokat wawunya. Wal ya dan ya-nya. Dua kan bercontohkan. Waw dan ya. Wa fataha ma qablahuma. Dan terfataha apa yang sebelumnya. Kulibata alifai. Maka keduanya diubah menjadi apa? Ali mau waw toya falidalika yuntoban bil fathah alal asli. Oleh karena itu dia dinasab dengan fathah di atas asal. Takul ro'aitu kudotan wa guzatan. Tawan? Selesai. Jama mana salim? Alhamdulillah. Tinggal satu lagi isim. Mamnu minasorok. Jadi sedikit dibahas karena cuma yang keluar dari asal. Jadi tidak ada lagi pembahasan isi mufrad, jamak takdir. Tidak dibahas. Jadi yang hanya dibahas adalah yang keluar dari asal. Alhamdulillah. Kita cukupkan alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi nanti di pembahasan yang baru, mala yang sharif. Wa mala yang sharif yaitu yang dikecualikan juga adalah ismul ladzi la yang sharif. Iya, insyaallah.